Yuk kita goyang lagi bro, bersama sosok bidadari suara merdunya, tentunya bakalan menyapa anda, wajah cantiknya apalagi, bersama Ijul Musik, Berlian, terima kasih, Latansa syutingnya juga terima kasih, kerja sama barengnya ada Oppo, ada Honda, Purwarjo, Wolas Asih Travel, Rokok, Lucky Strike, Ijul Musik, sahabat Ali Mustafa, dunia buah ringin pitu, bersama hadirnya, Denny Armila. Yeah.